Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yaliku bijalalihi wa azamatih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asmaihi wa sifatih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. خير بريته صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أما بعد إخوانا أخوات حاضرين حاضرات رحماني ورحمكم الله sambil menunggu inti acara pada malam hari ini, yaitu acara muhadharah melalui telepon bersama Syekh Hani bin Ali bin Buraik hafizahullah ta'ala. Saya akan mengkajikan atau membacakan sebuah renungan penting. Renungan ini adalah pelajaran-pelajaran yang penuh dengan nilai, pijakan-pijakan kehidupan yang tidak lepas dari perjalanan hidup manusia. Siapapun dari makhluk yang bernyawa, terkhusus kaum muslimin dan muslimat, sangat perlu kepada apa yang kita akan kaji dari kitab yang ditulis oleh seorang ulama terkenal di masanya yang digelari sebagai Sultanul Ulama, sultannya para ulama, yaitu Al-Izz Ibn Abdissalam rahimahullahu ta'ala, yang meninggal pada tahun 660 Hijriah. Kitab ini dengan judul Al-Fitan Wal-Balaya Wal-Mihan Wal-Razaya, tentang fitnah-fitnah yang menimpa, ujian-ujian, cobaan-cobaan, dan berbagai kengerian yang menimpa. Itu salah satu judulnya, dan diberi judul lain Fawaidul Balwa Wal Mihan, manfaat-manfaat yang dipetik di belakang ujian dan cobaan-cobaan. Iya, kita tidak memiliki waktu yang banyak untuk pendahuluan seputar judul kitab, seputar penulis, biografi penulis. Secara umum beliau di dalam buku ini akan menyebutkan 17 faedah yang bisa dipetik tatkala musibah melanda, tatkala ujian sedang menimpa seorang hamba. Dan dimaklumi tidak ada lepas dari ujian dan cobaan. Itu adalah hari-hari kehidupan yang sudah Allah tentukan di tengah manusia. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah berfirman, dan itulah hari-hari kami persilih gantikan di tengah manusia. Hari ini seorang kadang bergembira, di hari esok dia bersedih. Hari ini dia mungkin mencintai seseorang, besoknya berubah menjadi benci. Hari ini mungkin dia memperoleh kemenangan, di keesokan harinya dia memperoleh kekalahan. Hari ini dia melihat hal-hal yang menyenangkan, besoknya dia melihat hal-hal yang menyedihkan. Hari ini ada kawan-kawan, kerabat, keluarga yang mendampingi, di keesokan harinya sudah mendahuluinya. Dan itulah hari-hari kehidupan Allah bersilih gantikan di tengah manusia. Iya, Kita melihat berbagai musibah, banjir, longsor, gempa, hari-hari dekat yang telah berlalu bersama kita, dan di hari-hari sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, berbagai musibah kita lihat. Dan suatu hal yang mengkhawatirkan bagi setiap muslim dan muslimah, di mana terlihat berbagai kejauhan dari agama, penentangan terhadap perintah Allah dan Rasulnya, munculnya kesyirikan-kesyirikan, bid'ah-bid'ah, khurafat dan sebagainya, dari hal-hal yang tentunya membuat seorang mukmin dan mukminah selalu berpikir dan mengkhawatirkan dirinya. Jangan sampai ia tertimpa oleh sebagian dari musibah tersebut. Belum lagi musibah-musibah yang terkait dengan perbuatan manusia. Sebagian manusia menjadi fitnah terhadap sebagian yang lainnya. Dan ini termasuk musibah, ujian dan cobaan yang Allah terangkan dalam sebuah ayat. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Kami jadikan sebagian dari kalian adalah fitnah terhadap sebagian yang lainnya. Apakah kalian sanggup untuk bersabar? Iya. Allah terangkan bahwa antara sebagian manusia ada yang menjadi fitnah bagi sebagian yang lainnya. Tidak jarang kita ketemukan orang tua salih, baik, terfitnah oleh anaknya. Anak yang ingin baik, tapi kondisi orang tuanya tidak membantunya. Tidak jarang kita ketemukan seseorang mendapatkan perbuatan kezaliman dari kawannya, dari sahabatnya, apakah dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Iya. Dan ini semuanya bentuk dari fitnah-fitnah. Dan Allah telah tetapkan hal itu di tengah manusia. Iya. Khususnya bagi siapa yang mempelajari agama. Sebab syaitan, hal yang paling dia benci apabila ada yang mempelajari agama yang benar. Dan musuh-musuh Islam, target mereka yang paling utama adalah bagaimana menjauhkan umat Islam dari mempelajari agama mereka yang benar. Maka dibuatlah sebagian fitnah terhadap sebagian yang lain. Iya. Karena itu harusnya menjadi kaidah dalam kehidupan. Sebuah kegiatan apapun, masalah apapun, suatu ucapan apapun, kalau seluruh hal itu tidak membuat seseorang lebih dekat kepada ilmu, maka itu adalah fitnah yang harus seorang berhati-hati darinya. Iya. Dan syaitan memiliki banyak cara, memiliki berbagai asalib, berbagai uslub, iya, untuk menyesatkan manusia. Untuk menyesatkan manusia. Kadang dia datang sebagai serigala, berpakai jubah dengan pakaian orang-orang salih, mengajak kepada kebaikan. Dari sebuah pintu, dia buka dari pintu makruh, diarahkan seorang jatuh ke dalam pintu yang diharamkan. Dari hal yang haram, dijatuhkan kepada bid'ah. Dari bid'ah, dia dijatuhkan kepada kesyirikan. Dijatuhkan kepada kekufuran. Dan itulah syaitan menyesatkan manusia. Jadi secara umum bahwa sebagian kalian telah dijadikan fitnah terhadap sebagian yang lain. Allah berfirman, atasbirun, mampukah kalian bersabar? Perhatikan, datang dalam bentuk pertanyaan. Mampukah kalian bersabar? Disitulah letak keagamaan seseorang. Iya. Sebab di kondisi fitnah, namanya saja fitnah, Itu ibarat emas dibakar akan jatuh karatannya, tanahnya yang melekat di emas itu, dan akan tersisa emas yang murni. Dari fitnah itu tampak siapa yang baik, siapa yang buruk, siapa orang yang kuat keagamannya, siapa yang lemah. Semuanya terhitung dari ujian-ujian. Atasbirun, mampukah kalian bersabar? Kemudian ditutup di akhir ayat, wa kana rabbuka basira. Dadalala Rabbmu, sungguhnya Rabbmu itu selalu memperhatikan apa yang engkau lakukan. Ingat, setiap ucapan dan perbuatan selalu dihisab, selalu diperhatikan. Maka seorang hamba hendaknya menjadi kunci kebaikan, tidak menjadi kunci yang membawa manusia kepada kejelekan. Baik, di awal dari risalah ini dikatakan oleh penulis rahimahullah, beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallama tasliman. Ini tulisan dari nasikh yang menulis buku ini, dari Syekh Al-Izz bin Abdissalam rahimahullah. Dan buku ini beliau tulis dan berakhir pada tanggal 9 Rabiul Awal tahun 655 Hijriah. Iya. Berkata An-Nasikh, murid yang menukil buku ini dari penulis rahimahullah, qala Syekh Al-Imam, berkata Syekh Al-Imam, beliau Syekh Imam. Ya, digelari imam sebab memang beliau adalah rujukan manusia di masanya. Ya, dan beliau imam dari sisi hingga hari ini pun buku yang beliau tulis tentang al-masalih wal mafasid, bagaimana cara menimbang maslahat dan mafsadat, itu yang menjadi rujukan para ulama dan bahan kajian hingga hari ini. Hujjatul Islam, Mu'tamadul Anam, Abu Muhammad, kunya beliau Abu Muhammad Abdul Aziz ibn Abdissalam ibn Abil Qasim As-Sulami As-Syafi'i, nafa'allahu bihil muslimin wa ghafara lana walahu wa li jami'il mu'minin. Beliau berkata, lil masaibi wal mihani wal balaya wal razaya fawaidu takhtalifu bi ikhtilafi rutabin nas. Kata beliau, musibah-musibah, ujian-ujian, petaka-petaka, serta berbagai kengerian yang menimpa, di belakangnya terdapat berbagai faedah. Takhtalifu, beraneka ragam, bikhtilafi rutabin nas, karena perbedaan jenjang-jenjang, tingkatan-tingkatan manusia. Iya. Tentunya beda di dalam melihat sebuah musibah antara kacamata seorang ami, seorang awam, dan kacamata seorang alim. Iya. Ada perbedaan tingkatan manusia di dalam memperoleh manfaat-manfaat yang terkandung di belakang musibah itu. Dan di sini beliau akan menyebutkan 17 manfaat. Ini 17 manfaat yang sangat agung, berasal dari renungan-renungan yang mendalam dan terlihat dari kedetailan pemahaman dan keilmuan penulisnya. Iya. Dan tentunya banyak lagi manfaat yang lain. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebut sebagian manfaat dari musibah di sebagian buku beliau. Ya, seperti di kitab Tariq Al-Hijratain. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya kitab judulnya Qa'idatun fi Sabr. Terdapat penyebutan 20 perkara yang membantu seorang itu bersabar menghadapi musibah, yang mana musibah itu adalah karena perbuatan tangan manusia. Iya, dan berbagai pelajaran dan faedah beliau terangkan di dalamnya. Dan di sini Al-Izz bin Abdissalam menguraikan hal-hal yang indah sekali. Di antaranya kata beliau, ahaduha, yang pertama, ma'rifatu izzir rububiyah wa qahriha, mengenal keagungan rububiyah dan penguasaannya. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala dari namanya adalah Ar-Rabb. dari sifatnya sifat rububiyah. Dialah Allah yang menguasai seluruh makhluk, yang memilikinya, yang mengaturnya, dan mentarbiyahnya, menjaga dan memperbaikinya. Karena itu dari sifat rububiyah, Dia yang maha mencipta, maha memberi rezeki, maha menghidupkan, maha mematikan. Di tangannya lah segala perkara. Ini sifat rububiyah. Dari manfaat musibah, ketika terjadi musibah akan tampak keagungan rububiyah Allah. Iya. Seorang memiliki harta apapun, kalau Allah menakdirkan anaknya meninggal, siapa yang bisa menahannya? Iya. Sebanyak apapun harta yang dia miliki, tidak akan mampu dia selamatkan nyawa anaknya yang Allah takdirkan untuk dicabut dan kembali kepadanya. Dan ini dari izzur rububiyah. Ya. Karena itu, tatkala terjadi musibah, dari manfaatnya seorang hamba mencermati, merenungi betapa agung dan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia mengetahui bahwa dirinya adalah sama dengan manusia lainnya. Apapun kedudukannya, semuanya akhirnya akan berada di sebuah lahat, akan ditutup dan dipenuhi oleh tanah. Kemudian dia akan diitari oleh nisan yang mengenalkannya sebagai kubur. Itulah akhir dari kehidupan setiap manusia. Ya. Dan dia tidak memiliki sesuatu yang membedakannya seperti ia berbeda di kehidupan dunia. Sana raja, sana menteri, ya, sana penguasa, sana rakyat, sana pedagang, sana orang kaya, orang miskin, tua, muda. Itu adalah nama-nama di kehidupan dunia, dan di alam akhirat semuanya sama. Iya. Maka ini dari faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kata beliau, "Tsaniyah ma'rifatu dzillatil 'ubudiyyah wa kasriha." Mengenal penghinaan, kehinaan penghambaan atau penghinaan di dalam menghamba, dan mengenal merendah di dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini di antara faedah di tengah musibah. Seorang mengenal bagaimana menghina kepada Allah. Seorang mengenal bagaimana hakikat merendahkan diri dalam penghambaan kepada-Nya. Kata beliau, "Wa ilaihi al-isyaratu biqaulihi ta'ala alladziina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kepada faedah ini diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang diberi kabar gembira itu adalah orang-orang yang apabila dia ditimpa oleh musibah, apa ucapan mereka? "Inna lillahi wa inna ilaihi apa? Raji'un." Sungguhnya kami adalah milik Allah, dan kami semua akan kembali kepada-Nya. Ya. Ini ucapan orang yang mendapat pahala besar, mendapat kabar gembira saat kena musibah. Sebab dia kembalikan pada setiap musibah yang menimpanya bahwa dia adalah milik Allah. Tidak disebut asmaul husna yang lain. Hanya disebut nama Allah yang bermakna yang maha diibadahi, yang disembah. Iya. Maka ketika seorang tertimpa musibah, i'tarafu biannahum mulkuhu wa abiduhu wa annahum raji'una ila hukmihi wa tadbirihi wa qada'ihi wa takdirihi la mafarra lahum minhu wa la mahida lahum anhu. Maka mereka pun mengetahui bahwa mereka semuanya adalah kekuasaan Allah, hamba Allah, dan mereka semua akan kembali kepada hukum dan pengaturannya, ketentuan dan takdirnya. Tidak ada yang mampu lepas darinya, tidak ada yang mampu lari darinya, dan tidak ada tempat untuk berkilah. Iya. Dan ini dari renungan yang indah. Tatkala seorang hamba tertimpa musibah apapun, semakin ia mengetahui kelemahan dirinya, semakin ia mengenal kerendahan jiwanya, dia perlu untuk lebih menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga dari manfaat yang beliau sebutkan, al-ikhlasu lillahi ta'ala, adalah berikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan musibah itu, seorang hamba akan mampu merasakan apa itu ikhlas. Iya. Dan akan mengenal bagaimana indahnya ikhlas itu. Kenapa? Kata beliau, "Id la marja fi daf'i syada'id illa ilaihi wa la mu'tamada fi kashfiha illa alaihi." Karena tidak ada tempat kembali di dalam menolak berbagai kesusahan kecuali hanya kepada Allah. Dan tidak ada tempat bersandar di dalam menyingkap musibah itu kecuali hanya kepada Allah. Wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Allah firman, "Dan apabila Allah menimpakan kepada engkau sebuah bahaya, tidak akan ada yang mampu menyingkapnya, menolaknya kecuali hanya Dia." Kecuali hanya Allah. Dan beliau bahkan ayat lain, "Fa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddin." Apabila ini kisah tentang kaum musyrikin. Iya. Bagaimana kaum musyrikin itu bersamaan dengan kesyirikan mereka di waktu senang di daratan, mereka berbuat kesyirikan kepada Allah, tapi di waktu susah apa yang terjadi? Fa idza rakibu fil fulki, kalau mereka mengarungi lautan di atas perahu di kondisi susah, da'allaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian ar-rabi'ah, yang keempat. Ya. Nah, ini dari yang ketiga ini, andai kata tidak ada manfaat yang agung dari musibah kecuali melatih dia untuk ikhlas, cukuplah ini dari manfaat yang sangat besar. Sebab ikhlas adalah pokok dari agama, pokok diterimanya amalan, dan pokok keselamatan seorang hamba, yang mana tidak akan bermanfaat amalan apapun kecuali dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bagaimana orang yang beramal dihancurkan amalannya pada hari kiamat karena tidak ada, karena kealfaan ikhlas di dalamnya. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'allahu haba'an manthura." Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagaikan debu yang berterbangan, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ar-rabi'ah, faedah yang keempat, al-inabatu ila Allah Ta'ala wal iqbalu alaihi. Dari manfaat yang dipetik di belakang musibah dan cobaan adalah dia segera inabah kembali kepada Allah, bertobat kepadanya, wal iqbal alaihi, dan bersegera kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan ini manfaat yang agung. Iya. Sering terlihat manusia di waktu biasa banyak kelalaian, iya. Salatnya malas. Iya. Banyak yang alfa dari kewajiban, banyak larangan yang dilanggar. Tapi subhanallah, ketika kena musibah, Masya Allah, rajin di masjid. Iya. Salat rawatibnya tidak ketinggalan. Tidak jarang kegelapan malam dia pecah dengan tahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini ketika terjadi apa? Musibah, tapi di kondisi tenang. Itulah banyak dari manusia. Di kondisi berlimpah nikmat biasanya banyak lupanya. Banyak lupanya. Kemudian beliau sebutkan ayat, "Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi." Apabila manusia itu ditimpa oleh suatu kesusahan, maka dia bermohon, berdoa kepada Rabbnya dengan selalu berinabah kepadanya, selalu kembali kepadanya. Iya. Dan kalau dia sudah berinabah seperti ini, itu adalah sumber keselamatan. Sumber keselamatan. Allah firman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adab." Berinabalah kalian kepadanya dan berislamlah sebelum siksaan itu datang. Jadi ingat, untuk menghindari siksaan, dua hal diperingatkan. Dua hal yang harus dipersiapkan. Dua bekal yang mesti dimiliki. Bekal yang pertama, wa anibu, kembalilah kalian ila rabbikum, kepada Rabb kalian, dan berislamlah, berserah diri, wujudkan makna-makna keislaman itu. Ini dua bekal yang sangat indah, yang menolak segala ujian, apa, yang menolak siksaan dan petaka dari seorang hamba. Baik, kemudian yang kelima dari manfaat di belakang ujian dan cobaan, kata beliau, at-tadarru wad-du'a, adalah dia selalu bermohon kepadanya dan berdoa. Iya. Faidah masal insana dzurun daana. Kalau seorang manusia ditimpa oleh kesusahan, dia berdoa kepada kami. Iya. Di ayat yang lain, wa idha massakumud dzurru fil bahri, dhalla man tad'una illa iyyah. Apabila kalian ditimpa oleh bahaya di lautan, maka akan hilang seluruh yang kalian ibadahi kecuali hanya kepada Allah. Bal iyyahu tad'un fayakshifu ma tad'una ilayhi in syaa. Bahkan hanya kepada Allah kalian berdoa ketika musibah, lalu Allah menyingkap apa permintaan yang kalian doakan apabila Allah menghendakinya. Dan Allah firman, "Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarru'an wa khufya." Katakanlah, tanyalah wahai Muhammad kepada mereka, siapakah yang menyelamatkan kalian dari kegelapan di darat dan di lautan, kalian berdoa kepadanya dengan penuh tadarru, penyerahan diri dan khufya, dan dengan suara yang lirih. Iya. Maka ini dari manfaat di belakang musibah, menyebabkan hamba itu tahu kadar dirinya, dia harus bermohon kepada Rabbnya, ya, menadahkan tangannya, menyanjung dan memujinya, memintanya di sujudnya dan di dalam sholatnya. Dan ini dari manfaat-manfaat yang indah, sehingga hamba ini masuk di dalam berbagai jenjang ibadah. Iya. Dan doa dari ibadah yang agung. Dari ibadah yang agung. Dan itu adalah sifat para nabi dan para rasul. Karena itu dari ciri khas dan sifat para nabi dan para rasul disebutkan di surah Anbiya. Di surah Al-Anbiya yang mengisahkan tentang nabi-nabi, diterangkan doa-doa mereka. Apa yang mereka doakan? Iya. Karena agungnya masalah doa ini. Karena besarnya perkara doa ini di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kata beliau, al-hilmu amman sadarat anhu al-musibah. Iya. Kata beliau, dari manfaatnya adalah seorang itu memiliki hilm. Memiliki hilm, tidak tergesa-gesa, berpikir dengan seksama terhadap siapa yang musibah itu muncul darinya. Iya. Siapa yang musibah itu muncul darinya. Dan beliau bawakan ayat bahwa Nabi Ibrahim itu, inna Ibrahim la awwahun halim. Sungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang yang awwah, dan beliau adalah seorang yang halim. Punya hilm beliau. Dan ketika beliau diberi kabar gembira akan putra beliau akan lahir, Allah berfirman, fabasyyarnahu bigulamin halim. Kami beri kabar gembira beliau ini dengan seorang putra yang halim. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Al-Asyad Abdul Qais, inna fika khaslatain yuhibbuhuma Allah, al-hilmu wal anah. Sungguhnya pada engkau ada dua sifat yang dicintai oleh Allah. Sifat al-hilm, berpikir dengan seksama, wal anah, dan tidak tergesa-gesa. Iya. Kata beliau, wa takhtalifu maratibul hilmi bi ikhtilafil masaibi fi sigariha wa kibariha. Tingkatan-tingkatan, jenjang-jenjang al-hilm ini bertingkat-tingkat pada musibah, dalam hal kecil maupun besarnya. Fal hilmu inda a'zamil masaib afdalu min kulli hilmin. Maka seorang memiliki sikap halim di musibah yang terbesar itu lebih besar, iya, dibanding segala bentuk hilm yang lainnya. Baik, kesimpulan dari faedah yang keenam ini, beliau ingin menerangkan bahwa ketika terjadi musibah, iya, di sini seorang hamba dididik untuk tidak tergesa-gesa, berpikir dengan seksama. Sebab begitu dia musibah terjadi, langsung dia ratapi. Dia berbuat hal yang dilarang oleh syariat, keluar dari tuntunan agama. Iya. Ketika ada yang memfitnahnya, segera dia membalasnya, segera dia berbuat ini dan itu. Maka dia akan merasakan penyesalan di belakangnya. Sebab ketergesa-gesaan itu adalah ummun nadamah, kata orang Arab. Adalah pokok penyesalan. Pokok penyesalan. Iya. Maka hal ini melatih dia untuk tidak tergesa-gesa. Pada setiap perkara yang terjadi, dia menimbang, memikirkan dengan seksama. Iya. Dan bisa dia lihat, mungkin ketika musibah terjadi, iya, sudah ada hal yang harus dia bicarakan. Kalau dia tahan, dia undur saja sampai hari esok. Iya. Mungkin dia akan ketemukan, dan bisa dipastikan mungkin dia akan merubah sebagian dari pikirannya. Iya. Karena itu diperlukan hilm. Diperlukan hilm di dalam segala perkara. Baik. Dan ini adalah sifat yang mulia, menunjukkan keagungan jiwa, menunjukkan kelembutan hati, menunjukkan rasa maaf, dan menunjukkan pikiran yang jauh. Iya. Serta menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang bergerak bukan didorong oleh hawa nafsunya atau semata jiwanya, tapi dia bergerak dengan sesuatu ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketujuh, kata beliau, al-afu an janibihi, al-afu an janiha. Kemudian dari musibah apa dari manfaat di belakang musibah adalah seorang hamba, ya, memaafkan orang yang berbuat dosa kepadanya. Ya, dan ini subhanallah dari manfaat yang sangat besar. Sebab pintu memaafkan, pintu ibadah yang sangat agung. Pintu ibadah yang sangat agung. Iya. Ketika ia mendapatkan musibah, dan tentunya musibah yang seperti ini, kalau ada yang berbuat keliru terhadapnya, ini musibah yang terkait dengan perbuatan manusia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Qaidatun fis Sabr, beliau membagi sabar itu menjadi tiga. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima musibah dan takdir. Kemudian untuk kesabaran jenis yang ketiga, menerima musibah dan takdir, beliau bagi musibah sabar seperti ini terbagi dua. Jenis yang pertama adalah sabar terhadap musibah yang menimpa, dan musibah yang menimpa ini tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Iya. Kata beliau, bersabar terhadap musibah yang jenis seperti ini adalah gampang untuk banyak manusia. Iya. Seorang misalnya ada anaknya yang meninggal. Iya. Biasanya dia lebih kuat untuk bersabar. Sebab sesuatu, iya, dia berupaya apapun, memiliki harta apapun, tidak mungkin dia bisa mengembalikan rohnya. Tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Iya. Tapi jenis yang kedua ini yang sulit. Musibah yang menimpa disebabkan karena apa? Campur tangan manusia. Iya. Jiwa ini punya hasrat untuk membalas. Jiwa ini tidak senang diperlakukan semena-mena. Iya. Jiwa ini punya kebiasaan untuk apa? Untuk menghadapi. Ya. Karena itulah, ya, untuk jenis yang kedua ini, kata beliau, kesabaran terhadapnya lebih berat. Karena beratnya, beliau sebutkan 20 sisi pembahasan bagaimana membantu seorang untuk sabar di jenis musibah yang seperti ini. Ya. Nah ini, penulis di sini menyebutkan salah satu manfaat dari musibah yang jenis ini. Memaafkan orang yang apa? Berbuat keliru kepadanya. Itu paling indah, memaafkan. Ya. Dan beliau sebutkan ayat wal afina anin nas. Dari sifat orang-orang yang bertakwa itu adalah memaafkan manusia. Iya. Dan beliau sebutkan juga ayat, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Iya. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik, pahalanya ditanggung oleh Allah. Ini ayat sebelumnya, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Balasan dari perbuatan kejelekan, dia boleh membalas dengan kejelekan yang semisal. Kalau orang dia zalimi, dari haknya dia boleh membalas dengan apa? Kezaliman yang semisal. Ingat, semisal saja, tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Tapi diterangkan, kalau dia memaafkan dan berbuat baik, pahalanya ditanggung oleh Allah. Tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Iya. Karena itu kata beliau, wal afu ana a'zamiha afdalu an kulli afwin. Jadi kalau dia zalimi, semakin besar kezaliman yang dilakukan dan semakin dia memaafkan, maka itu akan lebih besar daripada maaf yang terhadap sesuatu yang kecil. Iya. Jadi memaafkan ini dari manfaat yang sangat besar. Tapi ini harus dihadirkan. Hanya diterima oleh jiwa-jiwa yang besar. Jiwa-jiwa yang mengetahui apa arti dari kehidupan itu. Jiwa-jiwa yang memang menginginkan kehidupan akhirat. Sebab kehidupan akhirat memang hanya didapatkan oleh orang-orang yang memiliki jiwa seperti ini. Jiwa pemaaf. Tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi. Allah firman, "Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladheena la yuriduuna 'uluwan fil ardi wala fasada." Itulah negeri akhirat. Kata ahli tafsir, itulah sorga. Itulah penduduk sorga. Kami jadikan untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi. Dan tidak menghendaki perbuatan kerusakan. Perbuatan kerusakan, maksiat, bidah, khurafat, itu perbuatan kerusakan. Tidak menghendaki ketinggian, di antara sifatnya dia memiliki keikhlasan. Dia selalu mewujudkan penghambaan kepada Allah. Dia banyak memaafkan manusia. Tidak memiliki sifat sombong. Gampang untuk kembali kepada kebenaran. Tidak merasa hina kalau dia ditegur. Iya. Dan itu adalah sifat orang-orang yang menghendaki kehidupan akhirat. Maka kalau dia memaafkan, itu pasti dia dapatkan. Karena itu dari keagungan sifat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iya. Luar biasa perbuatan Mistah. Mistah ini diberi santunan oleh Abu Bakar. Abu Bakar berbuat baik kepadanya. Giliran putri beliau Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh kaum munafikin, Mistah termasuk orang yang ikut memperbesar fitnah. Kira-kira bagaimana perasaan? Hah? Abu Bakar. Maka beliau berniat akan memutuskan semua bantuan kepada Mistah. Tapi begitu turun ayat, "Falyafu walyasfahu, ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum?" Hendaknya mereka memaafkan dan membiarkan. Tidakkah kalian cinta Allah mengampuni kalian? Kata Abu Bakar, "Saya cinta, lebih cinta kepada pengampunan." Dia lanjutkan, dia maafkan Mistah dan dia lanjutkan melakukan apa yang biasa dia lakukan. Dan itulah sifat seorang yang menghendaki kehidupan akhirat. Dan itu sifat ahli sunnah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah di akhir kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah, beliau menyebutkan dari sifat ahli sunnah, "Wa an ta'fuwa amman zalamaka." Hendaknya engkau memaafkan siapa yang menzalimi kamu. Iya. Dan ini ibarat yang agung. Ibarat ini pernah dibaca oleh Syekh Syuyukhina, Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu taala, ketika beliau mengajarkan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kata beliau, setiap dari pembahasan buku ini wajib kita amalkan. Maka pada kesempatan ini, karena kita membaca, kita wajib memaafkan siapa yang menzalimi kita. Kata beliau, persaksikan bahwa saya telah memaafkan semua orang yang berbicara jelek terhadap saya. Saya memaafkan siapapun yang berbicara tidak baik terhadap saya. Iya. Dan ini pula yang dilakukan oleh guru kami, Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah. Kata beliau, siapa yang berbicara tentang diri saya secara pribadi, saya sudah maafkan sebelum dan setelahnya. Sebelum dan setelahnya. Iya. Dan itu adalah sifat orang-orang yang memiliki ilmu. Dan itulah sifat para nabi dan para rasul. Perhatikan Nabi Yusuf alaihi salam. Betapa banyak kezaliman yang diperbuat oleh saudaranya kepada beliau. Tapi giliran setelah itu Nabi Yusuf memaafkannya. Nabi Yusuf memaafkannya. Iya. Dan beliau ketika mendatangkan ayahnya dan seluruh saudaranya, beliau tidak singgung lagi perbuatan saudaranya. Beliau hanya mengatakan, "Mim ba'di an nazagha syaitanu bain wa baina ikhwati." Setelah dulu syaitan membuat perseteruan antara saya dan saudaraku. Dia tidak sebut apa perseteruannya, apa kesalahannya, apalagi dosanya, karena kesempurnaan maaf yang beliau berikan untuk saudaranya. Ya. Itu adalah sifat dari ahli sunnah. Maka harusnya demikian yang kita lakukan. Dan saya juga amalkan untuk hal ini. Saya katakan kepada semua yang berbicara terhadap saya dengan kezaliman maupun pelampauan batas, saya maafkan hal tersebut, hal yang terkait pada diri saya secara pribadi, sebelum dan setelahnya. Dan itu alhamdulillah lebih tenang di dalam jiwa, dan kita semua mengharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedelapan. Yang kedelapan, kata beliau, dari manfaatnya adalah as-sabaru alaiha. Bersabar ya, ketika menghadapi musibah tersebut. Sebenarnya di sini ada beberapa poin ya, diurut oleh beliau, tapi saya ingatkan bahwa ketika seorang hamba tertimpa musibah, itu ada tiga faedah agung di dalamnya, berjenjang. Tiga faedah secara berjenjang, sebagiannya lebih tinggi dari sebagian yang lain. Jenjang yang pertama adalah jenjang kesabaran. Iya. Dan sabar itu dia menahan jiwanya. Iya. Jiwa kadang memberontak ketika musibah, kadang ingin menuntut balas, tapi dia tekan jiwanya, dia tahan. Nah, itu bersabar namanya. Kalau dia ingin naik ke jenjang berikutnya, jenjang lebih tinggi lagi, namanya jenjang ridha. Iya. Dia ridha terhadap ketentuan Allah. Jiwanya tidak perlu menekan lagi, tidak perlu ditekan jiwa ini. Kenapa? Sebab dia sudah ridha jiwa ini, sudah pasrah. Ini lebih tinggi derajatnya. Lebih tinggi derajatnya. Jenjang yang lebih tingginya lagi, itu adalah jenjang kesyukuran. Malah kalau dia kena musibah, justru bersyukur. Justru bersyukur. Sebab ini terkandung di dalamnya makna dia sangat ridha terhadap musibah itu. Bahkan dia mencintainya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jenjang yang sangat agung, dikatakan oleh penulis di sini rahimahullahu taala, beliau di sela-sela pembahasan beliau sebutkan hadis, "Walladzi nafsi biyadihi in kanu la yafrahuna bil bala kama tafrahuna bir raha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya para nabi itu sangat bergembira dengan ujian sebagaimana kalian bergembira dengan kemudahan." Ya, kalau kita, masya Allah ya, di waktu muda, di waktu lapang, mendapat nikmat, berseri-seri, bergembira. Tapi di waktu kena musibah, kena masalah, bermuram durja. Ya, tapi para nabi tidak seperti itu. Mereka malah di ketika kena musibah, mereka bergembira, bersyukur terhadapnya. Bersyukur terhadapnya. Kenapa? Karena kandungan faedah yang terselip di belakang musibah itu sangat banyak sekali. Sulit untuk diukur, sulit untuk dihingga, sangat banyak sekali. Sejauh pengetahuan seorang hamba, penerimaannya terhadap musibah itu, ridhanya terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan tingkatan penghambaannya kepada Allah, maka dia akan merasakan berbagai manfaat di belakang musibah tersebut, manfaat-manfaat yang sangat indah dan kebaikan yang sangat besar. Baik, ini sudah habis waktu ya, karena kita terbatas. Insyaallah taala kita adzan untuk sholat isya, setelah itu kita sholat isya jam 8 tepat waktu perjanjian kita untuk acara ceramah lewat telepon oleh Syekh Hani bin Buraik hafizahullah taala. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.